Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله وأعزكم الله yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Syarah Aqidah Ar-Raziyaini tulisan Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullah taala. Dan baru siang tadi juga kita ada pembacaan kitab At-Ta'limu fi Ahdis Salaf, pendidikan di era kaum salaf. Nah, tulisan Syekh Muhammad Id Al-Abbasi hafizahullah ta'ala di risalah yang sangat ringkas tadi itu, Syekh Muhammad Al-Abbasi menyampaikan bahwa di antara metodologi kaum salaf di dalam mendidik anak-anak mereka, murid-murid mereka adalah dengan memulai penanaman akidah sebelum diajari tentang halal dan haram. Itu adalah metode mereka. Dan metodologi ini kita mengetahuinya dari beberapa hal. Di antaranya dari sejarah. Kemudian juga dari ucapan sebagian para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Saya ingin membacakan poin keempat dari risalah tulisan Syekh Muhammad Al-Aid Al-Abbasi agar kita semua mengetahui kenapa kaji teko ini sejak dari awal kali diselenggarakan sampai detik ini dia selalu membaca materi-materi tentang akidah. Di antara sebabnya adalah karena itulah metodologi kaum salaf. Manhajnya para sahabat, para tabi'in dan atba'u tabi'in di dalam mendidik umat, mendidik murid dan anak-anak mereka. Di poin yang keempat, Syekh Muhammad Al-Abbasi mengatakan al-bada'u bitarsikhil imani fi nufusi qabla ta'allumil ahkam. Di antara metodologi kaum salaf di dalam mendidik adalah al-bad'u, memulai, bitarsikhil iman, dengan menguatkan keimanan. Fin nufus, di dalam jiwa, qabla ta'allumil ahkam, sebelum memberikan pelajaran tentang hukum-hukum syariat, sebelum memberikan pelajaran tentang halal dan haram. وَذَلِكَ بِتَعْرِفِ الْمُتَعَلِّمِنَ بِرَبِّهِمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى, yaitu dengan cara mengenalkan anak didik dengan Tuhan mereka, تَبَارَكَ وَتَعَالَى, بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ, dengan mengenalkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. وَوُجُوبِ إِجْلَالِهِ وَتَعْظِيمِهِ, serta kewajiban untuk memuliakan dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang tidak mengagungkan Allah, tidak memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga efeknya dia juga tidak mau memperhatikan perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia tidak memiliki pengagungan terhadap Allah, terhadap sifat-sifat Allah dan asma-Nya. wal khawfi minhu wa raja'ihi wa mahabbatihi wa bayani kamalatihi wa rahmatihi wa mahabbatihi wa ilmihi wa hikmatihi. Kemudian menanamkan rasa takut kepada Allah. Menanamkan agar manusia itu senantiasa berharap kepada Allah Ta'ala. Nabi mengatakan sampai pun kita mendapat musibah, kita minta pertolongan kepada Allah. Meskipun musibah itu hanya berupa tali sendal yang putus. Antum pakai sendal, putus talinya, mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta ganti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hindari ucapan-ucapan yang tidak baik. Istirja, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Termasuk semua yang kita miliki, itu asalnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kemudian kita minta tolong, meminta perlindungan kepada Allah. Dalam perkara-perkara kecil, anak kita sakit, berdoa kepada Allah Ta'ala. Sendal kita putus, berdoa kepada Allah Ta'ala minta ganti yang lebih baik. Bukan malah membaca bahwa akhawatuha, bah dan saudara-saudaranya, bahsio dan saudara-saudaranya. Itu menunjukkan kualitas keimanan yang lemah. Kepleset itu wasem. Gitu. Asemnya pun pakai sigoh mubalaghah, wasem. Gitu. Tidak sekedar asem. Ya, tapi dibikin teman. Wasem. Kemudian juga menjelaskan kewajiban untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rasa cinta, rasa takut, rasa harap itu berkumpul menjadi satu. Kita peruntukkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bayani kamalatihi wa rahmatihi wa mahabbatihi, serta menjelaskan kesempurnaan Allah, welas asihnya Allah dan cintanya Allah kepada umatnya. Wa ilmihi wa hikmatihi, menjelaskan betapa luasnya ilmu Allah dan hikmah Allah. Wa bayanil ghayati allati khalaqana Allahu ta'ala min ajliha, kemudian menjelaskan kepada peserta didik, kepada anak didik, visi dan misi utama diciptakannya manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa tadzkir, wal hikmati min taqlibina fil ahwalil mukhtalifah. Kemudian juga menjelaskan hikmah dari beraneka ragamnya situasi dan kondisi manusia itu. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang tinggi, ada yang pendek. Ada yang rambutnya lurus, ada yang keriting, ada yang berombak. Ada yang gak punya rambut. Dijelaskan hikmah dari itu semua. Tidak mungkin manusia itu kaya semua, gak mungkin. Yang hadir di sini itu tidak semuanya kaya dan tidak semuanya miskin. Manusia diciptakan dengan situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Wa ahwalil qiyamah wa sifatil jannati wan nar, menjelaskan tentang kondisi dan situasi nanti di hari kiamat, kemudian situasi dan kondisi di surga, situasi dan kondisi di neraka. Intinya adalah metodologi pendidikan salaf itu menanamkan akidah yang kuat di dalam jiwa-jiwa kaum muslimin. Jadi akidah itu menjadi porsi terbesar di dalam pendidikan mereka. Wa qad ra'ayna dzalika fi hayati sahabatil kiram, dan kita telah melihat praktek itu semua pada kehidupan para sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum, alladzina kanu idza nazala 'alaihim ayyu hukmin, yang mana mereka itu saat turun kepada mereka hukum apa saja, ya talaqawnahu bil qabul wal istislam. Mereka menerima wahyu Allah itu dengan penuh penerimaan dan penuh ketundukan. Jadi para sahabat itu setelah keimanan mereka kuat, akidah mereka itu mantap, Allah Ta'ala menurunkan ayat apapun, perintah dan larangan apapun, para sahabat itu semuanya menerima dengan penuh ketundukan. Berbeda dengan situasi kita pada hari ini. Benar apa tidak? Kita sudah berkali-kali menerima pertanyaan bagaimana caranya agar kita ini dikuatkan oleh Allah. ya untuk meninggalkan hal-hal yang haram. Berarti kan si penanya sudah tahu itu haram, benar nggak? Tapi dia masih berat untuk meninggalkannya. Kenapa? Karena akidahnya lemah. Tidak mantap. Riba itu haram, dia meninggalkannya berat itu. Gimana, apakah saya bisa hidup tanpa riba? Lah kenapa? Soalnya saya ini tukang tagih bank pelecet syariah ya. Waduh. Allah tak tatkala melarang sesuatu yang haram itu, jumlah yang haram itu jauh lebih sedikit daripada yang halal. Pekerjaan yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang sedikit. Cuman masalahnya kan kita gengsi itu saja. Masalahnya kan pendapatnya sedikit itu saja. Dan itu sebagai bentuk ujian bagi kita. Nah, orang seperti ini seharusnya dia mempelajari konsen, secara konsen, telaten, dan dalam waktu yang lama tentang akidah. Sebelum mempelajari furu'ul apa namanya? Rincian-rincian akidah, dia mempelajari dulu prinsip-prinsip akidah. Seperti yang kita baca ini, dia adalah buku yang membahas tentang prinsip akidah. Ini prinsipnya ini, pondasi-pondasinya. Poin-poin yang diterangkan oleh dua orang Ar-Razi ini, dua orang imam ini, dia merupakan pondasi yang prinsipil di dalam akidah Islam. Gitu. Jadi dia sudah pakem, tidak bisa diutak-atik. Adapun di dalam masalah yang lain, itu masih ada khilaf di kalangan para ulama. Apa makna kursi? Itu para ulama kita khilaf. Tetapi meyakini keberadaan kursi, itu ijma. Dan itu menjadi pondasi akidah. Meyakini dan mengimani adanya al-mizan, timbangan di hari akhirat. Itu prinsipil. Harus diyakini. Barang siapa tidak meyakini itu, maka kelak dia akan menghadap Allah dengan membawa akidah yang tidak cocok dengan Al-Quran dan Sunnah. Ketika itulah amal-amal yang lain dia akan hilang, beterbangan. Tidak bermanfaat. Kenapa? Karena akidahnya rusak. Ibarat seorang manusia hidup jantungnya itu rusak. Maka seluruh anggota badan yang lain akan ikut rusak. Kalau jantungnya sudah berhenti berdetak, apakah fungsi mata itu berjalan? Fungsi tangan? Fungsi hidung, telinga? Tidak ada gunanya lagi. Kalau jantungnya sudah mati, sudah berpenyakit. Demikian pula akidah. Kalau akidahnya ini rusak, antum mau haji 100 kali juga tidak ada gunanya. Karena ini merupakan apa? Intisari. Ajaran agama, agama Islam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah para sahabat. Ya, saat menerima hukum apapun dari Allah, mereka akan menerimanya dengan penerimaan dan ketundukan. Wa yusari'una ila tatbiqihi wa tanfidhihi. Bahkan mereka berlomba-lomba untuk melaksanakan dan mengamalkannya. Qailina, sembari mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Selama itu perintah Allah, selama itu instruksi dari Nabi, mereka akan menerima dengan penuh lapang dada, ya, tunduk, kemudian berlomba-lomba untuk mengamalkan perintah tersebut. Itulah hebatnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Walidzalika lam yakunu yastaksiruna min ta'allumil ayati wal ahadits. Maka dari itu para sahabat itu tidak memperbanyak untuk mempelajari ayat-ayat dan hadis-hadis. Mereka belajarnya tidak banyak-banyakan. Satu kali pertemuan, satu kali, dua kali pertemuan, tidak banyak mempelajari ayat dan hadis. Li'annahum kanu yabda'una bifahmihima thumma al'amalu biha. Karena mereka lebih mengutamakan untuk memahami, kemudian mengamalkan. Mengamalkan makna kandungan dari ayat dan hadis tersebut. Fata'allamul ilma wal'amala jami'a. Sehingga mereka mempelajari ilmu dan juga mengamalkannya sekaligus. Itu kenapa para sahabat bisa seperti itu? Setiap kali turun perintah Allah, mereka menerima dengan penuh lapang dada dan berlomba-lomba di dalam menerapkannya. Berbeda dengan kita, saat kita mendengar perintah atau ada larangan Allah, kita mau menerimanya berat dan berlomba-lomba untuk menghindari perintah Allah Ta'ala. Ya apa tidak? Contohnya pengajian. Pengajian itu diperintahkan apa dilarang? Pengajian itu diperintahkan. Di Klaten ini, pengajian sunnah itu, mulai dari Senin sampai Senin lagi itu ada. Silahkan dibuat jadwal. Mulai dari hari Senin sampai Senin lagi itu sudah ada. Enggak seperti 10 tahun yang lalu. Gitu. Tetapi kita ini berlomba-lomba untuk menghindari jadwal pengajian. Berlomba-lomba, us enek wae alesane. Aku nek bengi iki anu kekeselen nek kerja gitu. Lah nek esuk, esuk iki siap-siap kerja. Lah nek awan kesel. Nek sore, sore iki nanggung. Lah liar ngaji kapan? Sumbernya mati wae. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti itu. Wa hadhihi hiya tariqatul hakimah. Ini adalah metodologi yang sangat baik, yang bijaksana, allati tabaa'ah al-Qur'anul Karimu fi tarbiyati wa ta'limil jilil ulal mithali. Ia adalah merupakan metodologi Al-Qur'an di dalam mendidik generasi pertama, di mana generasi pertama ini menjadi percontohan bagi umat-umat sebelumnya. Makanya Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, man kana minkum muta'asiyan, barang siapa di antara kalian ingin mengambil suri tauladan yang baik, falyata'asha bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hendaknya ia mengambil suri tauladan dari para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum kanu abarra hadhil ummati quluba. Karena mereka adalah manusia yang paling baik hatinya di kalangan umat ini. Tapi kebaikan hati para sahabat itu tidak diukur dengan perasaan. Karena baik dan buruk itu tidak diukur dengan perasaan. Tapi ukurannya apa? Syariat. Gitu. Contoh orang yang dianggap baik tapi tidak baik menurut syariat. Ada teman antum itu minta tolong untuk apa misalnya? Ada yang bisa ngasih contoh? Sesuatu yang dianggap baik padahal tidak baik. Ngasih atau minta tolong agar utangnya dia ke bank yang utang riba itu bisa di ACC sama pihak bank. Dia ingin utang 500 juta. Tapi karena pekerjaannya itu dilihat oleh pegawai bank. Ini pekerjaannya tukang umbah brodot misalnya. Wah utangnya 500 juta. Wah ini leharap nyaur ke piye. Kemudian antum memberikan rekomendasi kepada si pengumbah ini agar dia dapat utang. Antum menolong dia. Dan antum setelah menolong, memberi rekomendasi, dianggap sebagai orang yang sangat baik dan setia kawan. Itu tidak baik, Mbak. Karena itu menolong perbuatan apa? Kemaksiatan. Seperti itu. Kalau para sahabat enggak. Ya baiknya benar-benar baik menurut Allah dan menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa abarra hadhil li'annahum kanu abarra hadhil ummati quluban wa a'maquha ilman, paling dalam ilmunya, wa aqwamuha hadiyan, paling lurus petunjuknya, wa ahsanuha halan, paling baik kisah hidup perjuangannya. Qauman ikhtarahumullah, mereka adalah satu kaum yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, untuk menemani Nabi di dalam menebarkan risalah Islam ini. Fa'rifulahum fadlahum, ketahuilah keutamaan para sahabat. Wattabi'uhum fi atharihim, dan ikuti jejak mereka. Di antara bentuk mengikuti jejak para sahabat adalah mengikuti metodologi pendidikan mereka. Bagaimana para sahabat mengajari anak-anak mereka, mengajari murid-murid mereka. Gitu. Wattabi'uhum fi atharihim, li'annahum kanu 'alal hudal mustaqim. Ikuti jejak langkah para sahabat karena mereka itu berada di atas petunjuk yang lurus. Gitu. Dan para sahabat menerima hukum-hukum Allah dan berlomba-lomba di dalam menjalankannya. Di antara sebabnya adalah karena Nabi pun mendidik mereka dengan menanamkan akidah terlebih dahulu selama kurang lebih 10 tahun lamanya. 10 tahun antum siap ngaji akidah 10 tahun ning bendino lho. Ya kalau kaji tekun itu kan baru berapa tahun, di seminggu pisan. Apa yang kita baca hari ini sesuk lali kabeh. Ya, sudah lupa semua. Kita disibukkan dengan hal-hal yang lain. Wa tuwaddihu dzalika umul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Hal itu pula dijelaskan oleh umul mukminin, ibunda kaum mukminin. Aisyah radhiyallahu anha, Fataqulu, beliau mengatakan, innama nazala awwalu ma nazala minal Qur'an suratun minal mufassal. Yang pertama kali turun dalam Al-Quran itu adalah Al-Mufassal. Fiha dzikrul jannati wan nar. Di dalamnya terdapat penyebutan surga dan neraka. Hatta idza thaban nasu ilal Islam nazalal halalu wal haram. Sampai ketika manusia itu sudah mantap memeluk agama Islam ini, akidahnya sudah matang. Ya, mereka mengetahui mana akidah benar, mana akidah tidak benar. Barulah turun tentang halal dan haram. Walau nazala awwala syai'in la tashrabul khamra. Seandainya ayat yang pertama kali turun, jangan kalian minum khamr. Laqalu, mereka akan mengatakan, la nada'ul khamra abada. Kami tidak akan pernah meninggalkan khamr sama sekali. Orang baru hijrah ini, gaweane mendem. Aja mendem. Mendemi gaweanku, omben-ombenanku bedino, rentuk mendem. Ya, kamu bertobat dari menghentikan saya dari kemendeman ini. Atau kita mendem bersama-sama. Nah, kenapa? Karena akidahnya tidak ada. Benar apa tidak? Jadi orang-orang baru hijrah hendaknya ia mengikuti metodologi para sahabat, mempelajari akidah dan menjadikan akidah ini porsi terbesar dalam proses belajarnya dia. Itu hadis riwayat Bukhari jilid ke-6 halaman 101. Dan demikianlah para sahabat mendidik anak-anak didiknya, kemudian para tabi'in diikuti oleh generasi berikutnya, atba'ut tabi'in, mereka mendidik anak muridnya, mendidik anak cucunya di atas akidah. Agar kalau nanti akidahnya sudah mapan, seseorang itu akan menerima hukum-hukum Allah itu penuh dengan lapang dada dan tidak ada penolakan sama sekali. Kalaupun dia belum bisa melakukan, minimalnya dia tidak menolak. Dan dia berdoa kepada Allah meminta ampun. Serta meminta agar diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan hukum tersebut. Qala Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan, wadaf'us sadaqati minas sawa'imi ila ulil amri min a'immatil muslimin. Termasuk prinsip-prinsip sunnah adalah membayarkan sedekah minas sawaim berupa sa'imah. Nanti dijelaskan apa itu sa'imah. Ila ulil amri min a'immatil muslimin, dibayarkan kepada penguasa kaum muslimin dan itu sah. Itu. Karena orang-orang yang terkena syubhat meyakini bahwa penguasa kita itu adalah taghut. Tidak boleh sholat di belakang mereka. Jihad pun juga enggak usah minta izin kepada mereka. Bayar sedekah, bayar zakat kepada mereka pun juga tidak sah. Terus bayar sedekahnya, bayar zakatnya kepada siapa? Kepada ulil amri versi mereka sendiri. Ada apa enggak yang seperti itu? Mereka bayar zakatnya bukan kepada pemerintah kaum muslimin, tetapi kepada ustadznya. Kepada pemimpin sekte dan golongannya. Ada seperti itu? Ada yang pernah melakukan itu? Di sini? Tekowangnya, ketika dia mengikuti satu sekte, setiap bulan dia harus membayar. Iya. Dan bayarnya bukan sukarela, wajib kepada ketua sekte tersebut. Ini merupakan salah satu bentuk penyimpangan di dalam prinsip akidah. Membayar zakat itu kepada penguasa kaum muslimin. Bukan kepada ketua sekte, ketua aliran, ya. Kalau kamu tidak bayar kepada ulil amri, ulil amrinya ini saya, maka kamu masuk neraka. Ditakut-takuti dengan neraka. Jadi yang kaya raya siapa? Ya ketuanya itu. Ya. As-sawa'imu, as-sawa'im itu adalah jam'u sa'imah. Bentuk jamak dari sa'imah. Wahiyya bahimatul an'am, yaitu hewan ternak. Allati tar'a aktsara sanah, yang digembalakan sepanjang tahun. Berupa unta. Dan bahimatul an'am ini menurut kebiasaan bangsa Arab. Karena masyarakat kita menyebut mentok itu juga binatang ternak. Benar apa enggak? Mentok, terus apa lagi? Bebek, puyuh, pitik, ayam. Gitu. Tapi ada enggak zakat pitik itu? Unek pitik sudah sekian, harus dibayarkan zakat sekian pitik. Tidak ada, karena bahimatul an'am di sini harus dipahami sesuai dengan apa kebiasaan bangsa Arab. Karena Al-Quran, hadis turun dengan bahasa Arab, maka harus dipahami dengan kebiasaan orang-orang Arab. Yaitu unta, sapi, kemudian kerbau itu dianalogikan dengan sapi karena masih satu spesies ya. Ada beberapa binatang itu yang dianalogikan kepada binatang yang lain karena masih satu spesies, sehingga hukumnya pun berlaku sama. Di antaranya kebo dikiaskan dengan sapi. Ada lagi bisa ngasih contoh? Hah? Singa. Masuk singa dizakati. Sopo ngingu singa? Di antaranya adalah apa itu namanya? Tokek dan cicak. Dianalogikan dengan apa? Wazag. Itu wazag itu hewan yang mirip kadal. Dan dia kecil ya. Dan dia diperintahkan oleh Nabi untuk dibunuh. Wazag itu bukan cicak, bukan pula tokek, beda. Jadi saya jadi ingat cerita lama ya dari Syekh Akram Muhammad Az-Ziyadah. Salah satu muridnya Imam Al-Albani ketika daurah di Malang itu beliau menginap di villa saat hampir tengah malam. Itu beliau mendengar suara tangisan bayi. Di tengah malam dan tidak ada panitia itu yang punya bayi. Kemudian beliau beranggapan, wah ini jin. Ini jin setan yang ingin mengganggu saya. Lalu beliau membaca ta'awudz dan membaca ayat kursi. Setelah itu beliau masuk ke toilet. Di toilet itu suara tangisan bayi itu semakin keras. Kemudian beliau segera keluar ta'awudz lalu baca doa tidur terus tidur. Dan beliau itu orang Arab yang sudah sangat familiar dengan al-wazagh. Pagi harinya beliau bercerita, semalam saya diganggu oleh jin. Ya. Gimana bentuk gangguannya, kata para panitia? Itu seperti suara tangisan bayi. Padahal di sini kan tidak ada punya bayi. Suaranya dalam bahasa Arab itu takak, takak gitu. Seperti oek-oek gitu. Lalu para panitia ketawa semua. Oh itu namanya tekek sih. Itu bukan tangisan bayi, bukan pula jin. Loh, gimana bentuknya itu? Seperti wazagh. Tetapi wadifatul asasiyah at-taswisu bilail. Misi dan visi utama dari tekek itu membuat kebisingan di malam hari. Gitu. Jadi beliau seorang ulama dan asli orang Arab sudah sangat familiar dengan wazagh, tapi beliau tidak tahu apa itu tekek. Gitu. Dan tulisan beliau itu ditulis di dalam tulisan berjudul Manazilus Surur fi Rihlati Andalusia wa Bohor. Gitu. Berarti menunjukkan bahwa tekek itu bukan wazagh. Gitu. Kemudian orang-orang Mesir menyebut wazagh ini Abu Baris, pemilik sopa, pemilik belang atau si belang. Sedangkan cicak itu kan tidak belang. Benar enggak? Sehingga cicak itu bukan wazagh, tokek juga bukan wazagh. Tetapi Imam Al-Munawi atau Al-Imam Asy-Syaukani, saya agak lupa, menyatakan bahwa ya tokek ini dia dianalogikan dengan al-wazagh karena masih satu spesies, sehingga hukumnya pun berlaku sama. Kalau wazagh diperintahkan untuk dibunuh, maka tekek dan cicak pun juga diperintahkan untuk dibunuh karena masih satu spesies. Dan diusahakan bunyi satu kali pukulan. Dan itu sunnah. Kalau antum pakai bedil itu biasanya enggak langsung mati itu. Yang senapan cicak itu. Pakainya linggis. Jadi ada cicak merambat langsung dijojoh linggis itu. Luput, temboknya jebol. Malah omae bolong-bolong. Waqat, mana tadi? Rahiyal lati fiha zakatu duna lati ya'lifuha sahibuha. Dialah yang terkena zakat, bukan yang dikasih pakan oleh pemiliknya. Waqad jaa'a dzikru hadzal wasf fi haditsiz zakati tawil. Pensifatan ini disebutkan di dalam hadis tentang zakat yang panjang. Alladzi katabahu Abu Bakrin li Anas, yang ditulis oleh Abu Bakar kepada Anas radhiyallahu taala anhuma fima amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minaz zakah. Berupa hal-hal yang diperintahkan oleh Rasul untuk dibayarkan zakatnya. Ja'a fihi, disebut di dalam riwayat yang panjang tadi, fi sa'imatil ghanami idza kanat arba'ina fa fiha syatun. Di dalam kambing jika sudah mencapai angka 40 ekor, kalau piara kambing sudah mencapai 40 ekor, fa fiha syatun, maka wajib dikeluarkan zakatnya satu ekor. Akhrajahu Abu Dawud wa huwa sahih. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan dia hadis yang sahih. Wa fi sunanin Nasa'i bi isnadin hasan. Dan di dalam Sunan An-Nasa'i dengan sanad yang hasan, fi kulli ibilin ta'imatin fi kulli arba'ina ibnatul labun. Kalau berkaitan dengan unta, maka setiap berapa? 40 ekor unta itu harus dikeluarkan apa? Ibnatul labun. Ibnatul labun itu adalah satu istilah ya, yang digunakan untuk menyebut unta yang sudah berusia 2 tahun dan memasuki tahun yang ketiga. Jadi kalau antum piara unta, untanya sudah 40 ekor, itu harus dizakati satu ekor unta yang sudah berusia 2 tahun, bukan bayi unta. Nah, anehnya menurut info yang kita terima itu, di mana di Australia itu unta itu menjadi binatang hama di sana itu. Unta itu di Australia menjadi hama. Seperti di luar Jawa itu babi itu menjadi hama. Cuma dibedili gitu. Unta juga dibedili gitu. Di Australia itu katanya ya. Terus ada ikan apa lagi ya jadi hama itu? Ikan mas. Ikan mas di Australia itu menjadi hama loh. Di sini kita beli mahal. Dibikin pepes. Di sana menjadi hama. Domoh-moh gitu. Apa yang menjadi hama di tempat kita ini? Binatang halal tapi jadi hama tempat kita. Ada enggak? Ada enggak? Koreneng, dipangan kabeh. Belalang ya. Belalang itu kan halal ya, jadi hama. Tapi kebiasaan makan belalangnya tidak familiar di tempat kita ini. Tapi di tempat saudara kita di Gunung Kidul itu menjadi sesuatu yang biasa. Memakan belalang. Boyo. Boyo menjadi hama emang. Makan tanaman apa boyo? Atau punya tanaman jagung dipangan boyo gitu? Itu hama rumah tangga, itu buaya itu ya. Bagaimana suara ayam petok petok petok? Bagaimana suara buaya? Assalamualaikum ukhti. Remuk-remuk gitu. Wa kadzakara ar-Raziani annahuma tudfa'u ila ulil amri. Dan Imam Ar-Razian, Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi, dua orang Ar-Razi ini menyebutkan bahwa zakat itu tudfa'u ila ulil amri. Dibayarkan kepada ulil amri, kepada penguasa. Apa kriteria ulil amri itu? Yang memegang kebijakan dalam pemerintah di satu negara. Kekuasaannya sah selama dia masih menjadi seorang muslim. Ya, kekuasaannya sah selama dia masih menjadi seorang muslim. Meskipun dia orang yang jahat dan instruksinya, kebijakannya itu tidak selalu memihak kepada umat Islam. Dia jahat kepada umat Islam. Hatta dia jahat kepada umat Islam, selama masih muslim maka sah kepemimpinannya dia. Li'annallaha qala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, zakat dibayarkan kepada penguasa kaum muslimin. Dalilnya firman Allah taala, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka, harta kaum muslimin, sedekahkan, diambil sedekahnya, tutahhiruhum, dalam rangka untuk mensucikan mereka, wa tuzakkihim, dan mentazkiyah mereka dengan zakat tersebut. Jadi kata zakat itu ada dua versi. Pertama itu maknanya mensucikan, sebagian lagi mengatakan maknanya bertambah. Jadi kalau kita membayar zakat, membayar sedekah itu untuk mensucikan harta kita. Karena harta yang kita dapatkan itu dari pekerjaan kita, tidak semuanya itu hasil jerih payah kita. Tidak semuanya menjadi hak milik kita. Di sana ada hak orang-orang fakir dan miskin, harus dibayarkan untuk mensucikan harta yang kita miliki. Orang yang punya ilmu pun juga harus dibayarkan zakatnya. Zakatnya ilmu adalah dengan mengajarkan dan menyampaikan ilmu tersebut kepada orang lain. Kalau kita punya ilmu, tidak diajarkan kepada orang lain, maka kita menyerupai sifatnya orang-orang Yahudi. Alaihim la'ainullah. Mereka memiliki ilmu tetapi tidak mau diajarkan kepada orang. Punya harta tetapi tidak mau dibayar zakatnya. Di dalam satu riwayat disebutkan harta-harta yang tidak dizakati itu kelak di hari kiamat akan dirubah menjadi satu monster yang bernama Asy-Syuja'ul Aqra'. Ular yang sangat besar, sangat berbisa. Disebutkan sampai kulit kepalanya itu mengelupas karena saking apa? Ganasnya racun yang ada di kepala ular ini. Jadi kepalanya itu mengandung racun, saking ganasnya itu racun, kulit kepala ular itu mengelupas. Ini ular raksasa ini. Dan dia bertugas untuk menggigit, untuk menyembur, menyemburkan bisa, untuk mencabik-cabik orang yang tidak mau membayarkan zakatnya. Seperti ini harus sering disampaikan. Agar tatkala ada perintah zakat, dia langsung bersegera. Oh, zakat. Sing gula air koso kok. Kayak ke uang. Heh, ramut tuh. Pengen suka ya sergap nyambut gawe kayak aku ngene lho. Kalau aku nyawang raimu tak sepet sawangannya kok kayak wong ra cetong. Ini orang yang apa namanya takabur ya. Kalau nanti Allah mencabut kekayaan dia nanti meringis, nangis, minta zakat. Loh, lagian ketika kaya kenapa tidak bayar zakat? Seperti itu. Walamam tana'a ba'dul murtaddina min ada'i zakati li khalifatil muslimin Abi Bakrin qatalahum. Walamma tatkala imtana'a. Ya, mereka enggan ba'dul murtaddin, sebagian orang-orang yang murtad, min ada'i zakat, dari membayar zakat li khalifatil muslimin, kepada khalifah kaum muslimin Abi Bakrin radhiyallahu taala anhu qatalahum. Maka Abu Bakar pun menyiapkan detasmen, pasukan khusus untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Coba negara kita ini memaksimalkan potensi zakat makmur, Mas. Enggak ada itu istilah orang kere gedibal pitulikur kandang langit kemul mega glodak-glodak. Kleyang kabur kanginan enggak punya tempat untuk berteduh dari hujan. Enggak ada. Di Klaten ini saya pernah baca itu ada sekitar 3.000 lebih, Mas. Rumah yang kosong. Ditinggalkan orang untuk merantau. Ke Jabodetabek, ke luar negeri, ke kota-kota yang lain. Omahnya api-api. Salah satunya ada yang lebih mewah dari masjid ini. Rumah kosong itu 3.000 lebih. Di sisi yang lain juga, beberapa kali saya melihat ada orang itu gak punya tempat tinggal di tempat kita ini. Ada pernah saya naik motor itu, di kelokan jalan di atas pohon itu, ternyata ada orang di situ. Iya. Ada orang. Tak kira dia ngulek ndok semut. Tapi setiap hari saya lewat itu dia nongkrong di situ terus. Berarti kan dia gak punya rumah. Ada yang di bawah jembatan. Ada yang jadi manusia gerobak. Di sisi lain 3.000 rumah kosong. Gak ada yang nempati. Coba kalau zakat itu diambil dari orang-orang kaya. Lalu ditasarufkan kepada orang-orang yang berhak. Itu malah lebih makmur, Pak. Daripada sekedar apa-apa, pajak. Nek pajak kan sugih melarat, semua bayar pajak. Bener apa enggak? Sehingga yang kaya ya tetap kaya, yang melarat semakin ambles. Ya. Tapi kalau pajak ini diurusi dengan bagus, dengan maksimal, dia akan membawa keberkahan. Membawa apa namanya kejayaan bagi umat Islam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Meskipun demikian, para ulama kita berselisih pendapat tentang hukum pajak. Sebagian melarang mutlak, sebagian memperbolehkan jika memang penggunaan pajak ini digunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan kaum muslimin dan bisa dirasakan timbal baliknya oleh kaum muslimin. Maka sebagian ulama membolehkan. Wallahu ta'ala alam biswab. Mungkin itu saja yang bisa kita bacakan pada kesempatan malam hari ini. Dan sebagaimana biasa, sisa waktu yang ada kita gunakan untuk membaca pertanyaan yang sudah antum tuliskan. Apakah kurban yang diatasnamakan kepada orang yang sudah meninggal dunia akan bisa sampai pahala kurbannya? Ini kemarin sudah pernah ditanyakan beberapa waktu yang lalu. Para ulama kita berbeda pendapat tentang status mengorbani orang mati. Dan mengorbani orang mati itu ada berapa bentuk model? Ada berapa? Man yujib? Siapa jawab? Ada tiga toh. Satu, mengorbani orang yang mati karena waktu masih hidup dia berwasiat. Besok kalau bapak mati tolong dikorbani. Maka ini boleh. Yang kedua, mengorbani orang mati tetapi tidak secara mandiri. Ya sudah include. Maknanya kalau kita berkorban ya, dan keluarga kita ada yang meninggal dunia, keluarga kita itu sudah otomatis dapat ganjaran pahalanya. Ini juga boleh. Yang diperselisihkan para ulama adalah mengorbani orang yang sudah mati, ya tidak berwasiat, dan dia juga bukan apa? Bagian dari keluarga kita satu rumah yang nafkahnya menjadi tanggung jawab kita. Ya, mayoritas ulama mengatakan tidak boleh karena Nabi tidak pernah melakukan. Para sahabat juga tidak pernah melakukan. Nabi tidak pernah mengorbani Khadijah. Mengorbani anaknya secara mandiri ya. Ya Allah ini kurban untuk istriku Khadijah. Ya Allah ini kurban atas nama anakku. Ya Ibrahim misalnya. Tidak pernah. Para sahabat juga tidak disebutkan pernah melakukan kurban untuk orang mati secara mandiri. Tapi sebagian ulama dari madhab Hanabilah membolehkan hal tersebut. Dalilnya adalah qiyas. Dianalogikan dengan sedekah. Karena Nabi mengatakan tentang kurban ini, kulu waddakhiru watasaddaku. Makan, simpan, dan sedekahkanlah. Jadi kurban itu sedekah. Dan sedekah untuk orang mati itu boleh. Dalilnya hadis sahih. Riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi dan mengatakan, wahai Nabi, inna ummi tuwfiyat walam tusi, ibuku mati dan belum pernah ngasih wasiat apa-apa. Afayan fa'uha an atasaddaqa anha. Apakah bisa memberi manfaat kalau aku bersedekah atas nama ibuku? Qala na'am. Nabi mengatakan iya. Wallahu ta'ala alam biswab. Silahkan dipilih mana pendapat yang lebih menenteramkan antum. Apa ini? Bagaimana bermanja-manja kepada Allah ketika kita sedang diuji, diberi cobaan, dan hal itu tidak selesai-selesai. Bagaimana cara kita mencari kesalahan-kesalahan yang menjadikan ujian tidak selesai-selesai. Apa ini, Mas? Coba antum bacakan dulu, Mas. Bermanja-manja apa? Dapat ujian kok malah bermanja-manja? Apa hukum makan lobster air tawar? Apakah hukumnya? Boleh lobster. Lobster itu boleh. Cuma harganya mihil sekali lobster itu. Dan qadarullah saya itu tidak suka lobster. Harga lobster itu bisa 600 ribu loh mentahnya. Iya. Dan rasanya menurut saya biasa saja, malah enak soto sate beki. Ya, beki cot. Harganya mahal sekali. Tapi halal itu lobster itu. Karena dia termasuk binatang air. Apakah nafkah anak hasil zina tanggung jawab bapak biologisnya? Tidak. Ya. Anak biologis itu bukan anak dari bapak biologisnya. Anak zina itu bukan anak dari bapak biologisnya. Sehingga si ayah biologis ini tidak memiliki kewajiban nafkah. Dan tidak ada warisan untuk dia. Tidak bisa saling mewarisi. Karena dia bukan anaknya secara syar'i. Dan tidak boleh menjadi walinya. Nanti kalau anak zina ini menikah. Terus walinya gimana? Ya wali hakim. Al-hakim waliyun liman. La waliyalaha. Hakim itu menjadi penguasa, itu menjadi hakim bagi orang tidak punya wali. Kalau dia hidup di negeri kafir kan penguasanya orang kafir bagaimana? Fatwa Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, cari komunitas muslim yang ada di negeri tersebut. Misalnya ada komunitas pejantan misalnya. Persatuan Jagal Kumatan. Tapi dia muslim. Ya, maka ketuanya disuruh untuk menjadi wali. Atau ada komunitas yayasan Islam di negeri kafir. Nah, ini wanita muslimah ini tidak punya wali. mau jadi wali hakim, penguasa juga, penguasanya kafir, maka dia meminta tolong kepada yayasan muslim atau komunitas muslim yang ada di negeri tersebut. Bagaimana hukum mengagumi orang kafir dalam perkara dunia? Tidak selayaknya. Mengagumi orang kafir dalam perkara dunia. Mengagumi apanya ini? Kayanya? Mengagumi apanya? Prestasinya, kekayaannya, kepinterannya. Itu tidak selayaknya. Lawang mencari orang Islam yang berprestasi itu entek amek kurang boleh. Banyak sekali orang-orang Islam yang berprestasi. Orang golek wong sugih, ada enggak orang Islam kaya? Orang Islam pinter ada apa enggak? Justru pelopor ilmu matematika itu orang Islam loh, aljabar itu. Kemudian juga yang melakukan pembedahan manusia badannya dibedah, dioperasi itu orang Islam yang pertama kali melakukan itu. Amputasi juga. Itu. Dipotong. Dagingnya, dipotong tulangnya. Orang-orang Islam. Cuma memang media ini dikuasai oleh orang-orang kafir sehingga citra orang Islam itu dibuat apa buruk gitu. Dibuat serba jelek. Sehingga anak-anak kaum muslimin pun merasa malu untuk menampakkan diri sebagai orang Islam. Sayyid Ali bin Hasan menyebutkan, Nabi tidak pernah keluar dari rumah dalam keadaan hasirur ra'si, kepalanya telanjang. Senantiasa menggunakan tutup kepala. Dan di masa Umar ibn Khattab itu menjadi salah satu ciri. Dia orang Islam. Gitu. Kalau kita kan paling berpakaian Islami kalau pengajian gini. Gue metuis mboi seracet kayak gitu. Malu menampak. Dan penampilan Islam itu menjaga kita loh, dari hal-hal yang tidak pantas. Harap lirak-lirik ini menganggu gamis, menganggu kopiah putih kok lirak-lirik. Mbak, njuk nomor WA ini mbak. Waduh. Kan tidak patut. Pak Ustad ngersake. Waduh. Ustad topong gitu. Perintah komando jihad dari MUI, apakah kita harus mengikuti ulil amri, Pak? Bukan MUI. MUI itu ormas loh. MUI itu statusnya ormas. Dia bukan badan milik pemerintah. Dia ormas yang mandiri. Cuma sejak di era Orde Baru, pemerintah Orde Baru itu dalam urusan-urusan agama sering mempercayakan ke MUI. Tapi MUI itu kan pemerintah. MUI itu ormas. Ini yang jarang kita ketahui. Komando jihad itu dari ulil amri, bukan dari ormas. Ya. Nanti antum bisa cek lagi di dalam kitab Syarah Aqidah As-Safariniyah. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan al-imamatu nau'an. Kepemimpinan itu ada dua. Imamatun fid-dini wa imamatun fit-tanzimi wa tadbiri. Kepemimpinan di dalam agama, imamatun fid-dini ka imamati salat, seperti kepemimpinan di dalam salat. Itu. Kita diperintahkan untuk mengikuti imam. Kalau imam takbir, kita ikut takbir. Imam ruku, kita ikut ruku. Gitu. Adapun kepemimpinan fit tanzimi wa tadbir, kepemimpinan dalam tata negara, tata kelola negara. Itu adalah milik al-imamul a'zam, kata beliau. Imam tertinggi, yaitu khalifah. Minal khulafa. Dari kalangan para khalifah. Wal muluk dan para raja, kalau tidak menganut sistem kekhalifahan, menganut sistem kerajaan, maka raja inilah yang disebut dengan ulil amri. Dan beliau mengatakan lagi begini, waru asail jumhuriyah, dan kepemimpinannya para presiden, wa mandunahum, dan yang di bawah level mereka, minal umara wal wuzara, dari kalangan para gubernur dan para menteri, itulah ulil amri. Gitu. Kalau ada yang mengatakan ulil amri itu hanya khalifah saja, di negara kita enggak ada khalifah, jadi enggak ada ketaatan. Itu tidak seperti yang difatwakan oleh Halimah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Tapi kan sistem ini kan bukan sistem yang sesuai dengan Islam, betul. Tetapi patokan di dalam mentaati pemimpin itu tidak dilihat dari sistem yang berlaku atau sistem keamanan yang mendominasi, tidak. Tapi dilihat apakah pemimpin ini muslim atau tidak. Selama dia Muslim, meskipun model kemimpinannya tidak ideal, tidak pas, tidak sempurna, ada kekurangan sana-sini, tapi masih sah dia menjadi seorang pemimpin. Misalnya dia menganut sistem yang tidak khalifah. Tidak menganut kekhalifahan. Dia pakai kerajaan. Dan Nabi Sulaiman itu raja loh. Jadi sistem kerajaan itu boleh. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan khilafah di dalam Islam itu hanya berlangsung selama 40 tahun. Bani Umayyah itu kekhilafahan apa kerajaan itu? Kerajaan. Karena khalifah itu yang jadi penggantinya tidak disyaratkan harus anaknya. Sedangkan Bani Umayyah anaknya, anaknya, anaknya. Bani Abbasiyah juga anaknya, anaknya, anaknya. Termasuk kerajaan Saudi itu bukan kekhilafahan. Karena yang jadi raja siapa? Anaknya, anaknya, anaknya, anaknya. Kalau Abu Bakar yang menggantikan Umar. Dan Umar bukan anaknya. Setelah itu Uthman. Dan Uthman juga bukan anaknya. Setelah itu Ali. Dan Ali juga bukan anaknya. Nanti sistem kekhalifahan yang sebenarnya ala minhajin nubuwah akan kembali setelah kemunculannya siapa? Imam Mahdi. Tapi apakah pemerintahan sebelum kemunculan Imam Mahdi ini tidak sah? Sah. Meskipun kurang ideal, tapi masih sah. Selama pemimpinnya masih muslim. Ya, idealnya sih memang kekhilafahan. Tapi kalau enggak pakai itu mengurangi kesempurnaan, tetapi masih sah. Tidak semua yang dilarang itu mengakibatkan tidak sah. Seperti Buddha, tidak boleh jadi pemimpin. Tapi Nabi mengatakan, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasiyun. Meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak yang hitam. Padahal budak tidak boleh jadi pemimpin. Tapi kalau dia berhasil menduduki tampuk kepemimpinan harus ditaati. Mau tanya apabila kita maksiat terus ibadah. Terus maksiat lagi. Bagaimana hukumnya? Soalnya saya masih labil. Labil apanya mas ini mas? Yang labil. Ya tidak apa-apa. Kita semua juga selama masih hidup itu masih berpeluang untuk melakukan banyak kemaksiatan. Benar tidak? Tidak boleh merasa aman dari kemaksiatan. Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, ayahnya para nabi pun tidak pernah merasa aman dari kesyirikan. Wajnubniya wabaniya anak budal asnam. Di antara doa beliau, beliau sering berdoa, ya Allah jauhkan diriku dan anak-anakku dari penyembahan terhadap berhala. Enggak apa-apa. Antum bertaubat, maksiat lagi, taubatlah lagi. Nanti maksiat lagi, taubat lagi. Maksiat lagi, taubat lagi. Terus begitu. Sampai akan meninggal dunia. Bertaubat lagi, bertaubat lagi. Gitu. Seperti anak yang belajar berjalan itu. Antum punya anak kecil, umur 1 tahun setengah. Dia belajar berjalan, jatuh. Dia bangun lagi jalan, jatuh lagi berkali-kali, belasan kali. Belajar renang juga begitu. Ya. Sampai saya itu membuat satu statement ya. Belajar renang itu minimal harus minum sampai 50 liter. Baru nanti dia ahli berenang ya. Tapi ada juga sudah lebih dari itu tapi raiso nglangi terus itu. Ya itu kebangetan itu. Jangan patah semangat. Wah saya itu tidak bakat menjadi orang soleh. Saya itu bakatnya menjadi gendro misalnya. Ini bukan dunia saya. Dunia saya adalah dunia yang dulu. Wis tak mulih kembali ke komunitas yang dulu. Itu adalah bisikan syaitan. Enggak apa-apa. Antum bermaksiat, nanti taubat lagi. Wa atbi'u al-hasanati as-sayyi'atil hasanah tamhuha. Ikutilah perbuatan maksiat itu dengan kebaikan-kebaikan. Maka kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan tersebut. Wattaibu kaman la dzamba lahu, kata Nabi. Seorang yang bertobat itu seperti orang tidak punya dosa. Apa hukumnya? Bolehkah kita melayani acara ibadahnya orang kafir karena kerja sebagai karyawan catering? Ya tidak boleh ya. Batas toleransi itu jelas. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Silahkan melaksanakan ibadah kalian. Dicepake uburam. Silahkan dicepake. Saya tidak akan mengganggu. Tapi jangan ajak saya. Saya pun juga tidak akan mengajak sampean. untuk melakukan ibadah yang saya lakukan. Saya juga tidak meminta tolong kalian untuk menyembelih hewan kurban saya. Enggak. Ya. Seperti itu batas toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Tapi saya cuma sebagai karyawan. Kalau sebagai karyawan rasa takon-takon kepada juragane. Pak bos, pesanan catering kali ini untuk acara apa ya? Acara orang kafir apa acara muslim? Wis rasa takon ngono, wis teko nyambut to gawe ngono. Nek eneng wong arep pesen kowe meng ngono sing nyambut gawe. Wis sing teko ki wong kafir apa wong Islam wis merem ngene wis penting nyambut gawe. Itu malah aman itu. Rasah nelesih-nelesih. Kalaupun ternyata yang pesen orang kafir tanggungannya Pak Bos. Seperti juga kita belanja di era sekarang itu membeli daging misalnya, apakah daging ini daging yang halal atau tidak. Selama kita hidup di negeri muslim, mayoritas penduduknya kaum muslimin, tidak usah nelesih-nelesih. Tidak usah mencari sampai jelimet ini halal apa haram, ini halal apa haram. Hukum aslinya adalah haram. Kecuali kita memiliki data dan fakta yang nyata, yang real, menunjukkan bahwa daging ini haram. Maka ketika itu tidak boleh. Tapi kalau masih ragu-ragu, kembali ke hukum asal, daging itu hukumnya halal wis. Itu tok. Seperti antum beli daging di freezer, ketahuan apa enggak? Enggak ketahuan sing beleh sapa? Jagale muslim apa enggak? Dibeleh apa dipecahkan kepalanya, kita enggak tahu. Dan enggak usah tanya, "Mbak, ini halal apa haram?" Halal ini, Mas. Sing beleh sapa iki? Tapi ne. Wong pakdheku, pakdhemu muslim. Muslim. Saksine sapa? Saksine bapakku. Bapakmu yang muslim? Muslim. Aku ternyang bapakmu. Tak tembung sisan kowe. Misalnya kayak gitu. Malah racet toh. Bagaimana cara atau kriteria dalam memilih guru di dalam menuntut ilmu? Ini mempelajari prinsip sunnah ini. Mempelajari di dalam cara memilih guru agama dengan mengetahui prinsip-prinsip sunnah. Karena dia akan menjadi kerangka. Ya. Secara umum, dengan kerangka tersebut kita bisa bersikap. Oh ini Pak Guru ini, Pak Ustadz ini, Pak Kiai ini. Ya, yang mengajarkan satu materi yang berusaha ngutik-utik meruntuhkan prinsip ini misalnya. Oh, berarti dia sudah secara pondasinya sudah enggak benar. Segera ditinggalkan. Dan memang harus selektif. Kalau kita selektif memilih makanan, kita harus lebih selektif di dalam memilih guru. Saya yakin bahwa yang hadir di sini ada satu dua atau lebih banyak yang menganut prinsip bahwa ngaji KBHP semuanya baik. Kita menerima kebaikan dari siapapun, itu benar itu. Kebenaran kita terima dari siapapun itu. Itu benar. Kalau ada iblis ngomong kok benar, kita pakai itu. Setan ngomong benar dipakai. Tapi apakah kita menganjurkan untuk berguru kepada setan? Enggak. Beda antara kasus menerima kebenaran dari siapapun dengan memilih guru. Paham ini? Ada orang ahli bid'ah mengatakan puasa Ramadan itu wajib. Kita terima enggak? Tapi dia ahli bid'ah. Kita terima? Terima. Tapi apakah kita berguru kepada dia? Nanti dulu. Seperti itu. Kata Imam Ibnu Sirin, inna hadzal ilma din. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fangzuru aman ta'khuduna dinakum. Lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu kalian. Karena guru itu pengaruhnya besar sekali pada jiwa orang yang dia didik. Guru itu memiliki pengaruh besar. Demikian juga buku. Buku itu memiliki pengaruh besar bagi para pembacanya. Dulu itu saya pernah membaca buku berjilid-jilid judulnya Tarbiyah Jihadiyah. Tulisan Abdullah Azam. Kemudian ada disebutkan iman hijrah wal jihad. Disebutkan kisah-kisah ya orang yang mereka anggap sebagai pahlawan Islam, sebagai mujahidin. Ya, mereka itu sangat zuhud sekali. Dan mereka mengingkari orang yang bermewah-mewahan. Dia makan itu hanya sekedar untuk menegakkan tulang punggung saja. Waktu itu saya masih di pesantren itu, buku itu sangat mempengaruhi saya. Sampai saya itu puasa Daud. Dan ketika berbuka, ini orang santri yang gak puasa ini, mereka begitu sholat maghrib, sholat sunnah selesai, langsung lari ke mat'am untuk makan. Saya yang puasa itu gak lari ke mat'am. Cuma bawa ini aqua yang kecil, air mineral satu gelas itu. sama roti 500 rupiah itu. Tetap duduk di masjid, makan roti, minum, sudah selesai. Setiap hari seperti itu. Setiap puasa seperti itu, puasa Daud. Sampai akhirnya saya digotong ke rumah sakit. Iya. Perut saya itu kayak dicacah-cacah, sakit sekali itu. Terus saya belajar kitab Usulus Sunnah tulisan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Lalu saya ngerti, oh ini rupanya pondasi-pondasi akidah Ahli Sunnah yang harus kita pegang. Malam-malam seorang diri, berteman sunyi dan sepi, serta angin malam, saya membawa jilitan buku-buku itu, Tarbiyah Jihadiyah, sama buku Iman Hijrah Wal Jihad itu saya bakar di atas asrama. Ini buku gak benar ini. Ya. Yang mengajarkan bahwa jihad itu fardu ain. Padahal gak pernah terjadi jihad itu fardu ain. Fardu ain itu artinya seluruh kaum muslimin di seluruh dunia wajib untuk berjihad. Gak benar itu. Dan dia melanggar prinsip yang kemarin kita baca. Wa annal jihada madin mundu ba'athahullahu nabiyahu ila qiyamis sa'ah ma'a ulil amri. Bersama penguasa dan harus meminta izin kepada berapa orang? 3. 1. Ulil amri. 2. Orang tua. 3. Siapa? Orang yang menghutangi, yang kita masih tanggungan utang kepada dia. Ini kalau kasusnya jihad memulai untuk menyerang. Tapi kalau jihad difa'i, jihad mempertahankan diri, maka tidak usah minta izin-izin lagi. Tapi untuk menyerbu, menyerang orang kafir, harus minta izin kepada tiga jenis manusia ini. Tarbiyah jihadiyah enggak usah minta izin, langsung aja pokoknya orang kafir serbu kayak gitu. Ya. Sehingga buku itu saya bakar saja. Buku guru itu memiliki pengaruh besar pada diri dan jiwa seseorang, maka hendaknya kita harus selektif. Kita mau enggak makan itu asal-asalan? Enggak kan? Kita ngelihat anak kita wis mangan oleh sekarep ngono halal haram, bahaya enggak bahaya. Sing penting kue doyan panganan gitu. Kita tidak rela anak kita yang masih kecil minum soda setiap hari. Bener? Bener apa enggak? Atau bayi kita yang umur 6 bulan didulangi tiwul setiap hari gitu. Bahaya. Selektif di dalam memilih makanan. Harusnya kita lebih selektif lagi di dalam memilih guru ngaji dan bacaan. Buku-buku agama terutama. Bahaya. Jadi berhentilah dari prinsip mengambil ilmu itu kepada siapa saja, berguru kepada yang penting apik dijupuk. Bagaimana antum bisa menentukan ini baik, ini tidak baik? Wong ilmunya masih mentah. Ya, sementara syubhat itu banyak masuk ke kepala. Antum dengar ceramah itu, oh ini baik. Ustaz ini, oh ini baik. Ustaz ini baik. Ini baik semua ini. Karena apa? Karena timbangannya hanya perasaan kita. Dan kita belum menguasai prinsip-prinsip akidah ini. Gimana kita menimbang, wong kerangka akidah kita belum punya. Mau menimbang. Ya. Jadi tekunlah, telaten di dalam mempelajari prinsip-prinsip akidah dalam waktu yang lama. Kemudian selektif di dalam memilih guru. Karena guru itu bisa mempengaruhi jalan akhir kita mau ke surga atau ke neraka. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi? Itu tadi apa jadi bacaannya? Bermanja-manja itu ya kan? Bagaimana bermanja-manja kepada Allah ketika kita sedang diuji, diberi cobaan dan hal dan ujian itu tidak selesai-selesai? Bagaimana cara kita mencari kesalahan-kesalahan yang menjadikan ujian itu tidak selesai-selesai? Sebanyak apapun ujian yang kita terima itu, nikmat Allah kepada kita itu jauh lebih banyak. Itu. Dan sebanyak apapun musibah yang kita alami, masih banyak orang lain yang musibahnya jauh lebih dahsyat. Ada sahabat Nabi itu gak punya tangan, gak punya kaki. Badan tok gelimpang-gelimpung. Dan dia satu punya anak laki-laki. Dia hidup di dalam tenda, bukan di rumah permanen. Satu hari anak laki-lakinya itu mencari makanan ya, lalu diterkam harimau mati. Coba. Dan dia masih sangat sabar. Dan memuji Allah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu. Kunci kebahagiaan itu hanya terletak pada tiga kalau kita mau bersyukur. Man asbaha ahadun minkum aminan fisir bihi. Barang siapa salah seorang di antara kalian bangun di waktu pagi dalam keadaan aman di rumahnya. Mu'afan fi jasadihi, sehat badannya. Wa indahu kutu yaumihi, dan memiliki jatah makan satu hari. Faka'annama hizat lahu dunia. Ya, seperti orang yang diberikan apa ini namanya? Surga. Dia seperti orang diberikan dunia dengan seluruh isinya. Kalau penanya punya tiga ini, aman, tidak sedang dikejar musuh, tidak diuber-uber untuk dibunuh, kemudian dia sehat, punya jatah makan satu hari, itu dia menjadi orang yang paling kaya. Kapan? Saat dia pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satu musibah pun kecuali disebabkan oleh olah perbuatan kita sendiri. Bukan orang lain, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma asabakum min musibatin illa bima kasabat aydikum. Tidaklah ada satu musibah yang menimpa kalian kecuali disebabkan oleh perbuatan kalian sendiri. Jadi ada sebab akibat. Sebab akibat itu terkadang masuk akal, terkadang tidak masuk akal. Yang tidak masuk akal itu sudah Allah jelaskan. Menurut syariat kalau maksiat akan begini, menurut syariat kalau begini akan begini. Meskipun secara teori dunia tidak begitu. Ya, jadi ada dua hal, penyebab duniawiyah dan penyebab diniyah. Contohnya misalnya, orang itu kalau dilihat gini, sakit. Itu masuk enggak dalam teori kedokteran? Masuk enggak? Dokter mana yang mengatakan begitu? Enggak ada. Sekedar dilihat ini kok jatuh kelenger lalu sakit. Tapi syariat menjelaskan itu yang disebut dengan ain, pandangan mata jahat. Musibah itu juga begitu. Ada yang karena kecerobohan kita, menurut teori dunia kita, ekonominya rusak karena kita boros, hura-hura. Itu teori dunia. Tapi ada teori apa? Diniyah. Teori dari sisi agama mengakibatkan seseorang itu dicabut keberkahan rizkinya. Ya. Di antaranya kata Imam Al-Albani, kalau kita makan tidak berjamaah, lalu tidak menghabiskan makanan, itu menjadi sebab tidak berkahnya rizki yang Allah berikan kepada kita. Ada orang punya gaji besar, tetapi setiap bulan gaji itu lenyap entah kemana, kita anggo apa, duitku kok ya, dan ini gaji ini wis akeh, 10 juta sebulan, tapi kok hilang, enggak ada tabungan, enggak ada ini. Itu menurut teori dunia mungkin karena dia tidak menabung, karena dia boros, karena ini, karena itu. Tapi ada pandangan syariat. Di antara sebabnya dia makan tidak berjamaah, dia makan tidak dihabiskan, tidak ditimbang dan tidak dihabiskan. Itu menjadi penyebab hilangnya keberkahan harta. Kata Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Jadi ingat-ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala dan lihatlah orang yang penderitaannya, musibahnya jauh lebih banyak. Mohon penjelasannya tentang zakat pertanian. Jazakumullah khairan. Ini harus di bahas dalam pengajian yang lain ya, tidak bisa singkat semenit dua menit ya, karena ada banyak rincian yang harus disampaikan. Nanti kalau ada waktu luang di waktu yang lain bisa disampaikan atau boleh ditanyakan ke ustadz yang lain dalam pelajaran fikih di tempat yang lain, di tempat pengajian yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barangkali itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.